السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين، رحمني ورحمكم الله. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-23 dari surat Ali Imran, Alam tara إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. Kata Allah, tidak kau lihat orang-orang yang diberi kitab, mereka diajak kepada kitab Allah untuk dihukumi diantara mereka dengannya. Ternyata sebagian mereka berpaling. Wahum mu'ridun, dan mereka menentang. Dzalika bi'annahum qalu, yang demikian karena mereka berkata, lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat. Dan demikian karena mereka menganggap, kata mereka, kami tidak akan disentuh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Wa gharrahum fi dinihim, dan mereka tertipu, salah paham terhadap agama mereka sendiri. Maka nu yaftarun, tertipu dengan apa yang mereka bikin-bikin dari kedustaan. Fakaifa idza jama'nahum, bagaimana nanti ketika mereka dikumpulkan, liyaumin la raiba fih, di hari yang tiada keraguan padanya, wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat, dan bagaimana kiranya kalau mereka ditepati balasannya nanti, wufiyat kullu nafsin ma kasabat, akan ditepati balasan mereka atas apa-apa yang mereka lakukan. Wahum la yudlamun, dan mereka tidak dizalimi. Ikhwani fid din, a'azzakum Allah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Berkata Syekh Sa'di dalam tafsirnya yang ringkas, yukhbiru ta'ala an hal ahli kitab alladhina an'amallahu alayhim bikitabih fakana yajib an yakunu aqwa min nas bihi wa asra'ahum inqiyadan li ahkamih. Kata Syekh Sa'di dalam tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman, bahwa Allah mengkhabarkan dalam ayat ini tentang keadaan para ahlul kitab, yaitu orang-orang yang telah diberi nikmat, yaitu berupa kitab-kitab yang diturunkan untuk mereka. Fakana yajib an yakunu aqwa min nas bihi. Seharusnya mereka adalah orang-orang yang menjadi paling pertama dan yang paling menegakkan kitab tersebut. Wasra'u, dan paling cepat melaksanakan kitab tersebut. Dan mereka membanggakan, kami ahli kitab, kami ahli kitab, kami diberi kitab. Bahkan menjuluki kaum musyrikin Arab dengan ummi, yang tidak memiliki kitab, tidak bisa membaca kitab. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Dikatakan bahwa mereka bodoh, tidak mengerti kitab, sedangkan kami mengerti kitab. Mereka tidak diturunkan kitab di tengah-tengah mereka, sedangkan kami diturunkan kitab di tengah-tengah kami oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Mereka mendapatkan kenikmatan berupa kitab yang diturunkan kepada Rasul yang diutus di tengah mereka. Maka semestinya yajib alaihim an yakunu aqwa min nas wa asra'an nas. Harusnya menjadi orang-orang yang paling pertama menegakkan dan yang paling cepat menegakkan. Fa akhbarallahu anhum annahum idza du'u ila hukmil kitab tawalla. Ternyata Allah khabarkan tentang mereka bahwa mereka ketika diajak untuk berhukum dengan kitabullah yang diturunkan pada mereka, tawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun. Ternyata sekelompok dari mereka justru berpaling dan menentang. Tawalla bi abdanihim wa aradu bi qulubihim. Berpaling dengan badan-badan mereka dan menentang dengan hati-hati mereka. Artinya tawalla, memutarkan badannya, berpaling. Itu tawalla. Makna i'rad adalah hatinya berpaling, menentang. Sehingga walaupun maknanya hampir sama i'rad dengan tawalli, tetapi i'rad itu dengan hati, tawalli dengan badannya. Seperti ketika mereka dalam jihad fi sabilillah, ini kaum muslimin, dilarang untuk tawalli yaumaz zahfi. Tawalli yaumaz zahf, berpaling di hari peperangan. Ini maknanya tentunya berpaling dengan badan. Mengapa? Karena mereka muslimin, hati mereka tahu tentang jihad, hati mereka mengerti, hati mereka tidak menentang. Tetapi kadang ada rasa takut, ada rasa gelisah, ada takut mati, ada perasaan-perasaan seperti itu menyebabkan akhirnya lari. Maka Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka-mereka yang lari dari perang dengan kalimat tawalli yaumaz zahf. Fala tuwalluhumul adbar, kata Allah. Fala tuwalluhumul adbar. Jangan kalian palingkan badan-badan kalian, jangan kalian palingkan bokong-bokong kalian. Adbar dari kata dubur, bokong. Ini untuk menjelekkan perbuatan mereka yang seharusnya berhadapan dengan musuh, dengan wajahnya dia palingkan bokongnya ke arah musuh, dia lari ke belakang. Ini yang diancam. Fahadha makna tawliyah atau makna tawalli. Wa hadza ghayatul dzam. Dan ini setinggi-tinggi cercaan kepada mereka kaum Yahudi dan Nasrani. Karena ahlul kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Yahudi yang diberi kitab Taurat dan Nasrani yang diberi kitab Injil. Ternyata mereka ketika dihukumi dengan kitab-kitab mereka sendiri, yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun. Sebagian mereka justru berpaling dengan badan-badan mereka dan hati mereka menentang. Hadza ghayatud dam wa fi dhimniha at-tahdhir. Tentunya di dalam kandungannya ada peringatan buat kita, buat kaum muslimin yang juga mendapatkan kitab, yaitu Al-Quran. Kalau kemudian dihukumi dengan Al-Quran tidak mau, berpaling, menolak, menentang, berarti kalian sama dengan Yahudi dan Nasrani. Dan kalian persis seperti yang Allah khabarkan dalam ayat ini. Yatawalla fariqu minhum wa hum mu'ridun. Ikhwani fiddin a'azakumullah, berarti di sini di samping menggambarkan betapa jeleknya Yahudi dan Nasrani, fi dhimniha ternyata dalam kandungannya ada peringatan lana bagi kita. An naf'ala ka fi'lihim, agar kita jangan melakukan seperti kelakuan mereka. Fayusibana min ad-dhammi wal 'iqabi ma asabahu. Dikhawatirkan juga akan menimpa kita dari cercaan dan balasan seperti yang menimpa mereka. Balil wajib ala kulli ahad idza du'iya ila kitabillahi an yasma' wa yuti' wa yanqa'. Semestinya bagi mereka, yang wajib bagi setiap orang, hendaklah tunduk idza du'iya, ketika diajak untuk berhukum dengan kitabillah, an yasma' wa yuti' wa yanqad, hendaklah mendengar, mentaati dan terikat. Sebagaimana Allah khabarkan tentang orang-orang yang beriman, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Kata Allah, hanya saja ucapan orang-orang yang beriman ketika diperintahkan untuk berhukum dengan kitabullah, tidak lain ucapan mereka kecuali sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Ini seharusnya. Wassabab alladhi gharra haulai ahli alkitab bitajarruihim ala ma'asillah huwa qawluhum lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat. Sebab yang menyebabkan mereka tertipu, maghrur, kalimat gharra artinya mereka maghrur, yang menyebabkan mereka tertipu dan menyebabkan mereka yatajarra, dari kata tajarru lancang, berani dalam kebatilan, itu tajarru. Ya tajarru ala ma'asillah, yang menyebabkan mereka lancang, berani menentang Allah, berani bermaksiat kepada Allah, adalah karena mereka berkata, lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'duda, bahwa kita enggak akan disentuh api neraka kecuali sebentar saja, beberapa hari saja. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa mereka meyakini bahwa mereka tidak diazab kecuali hanya 7 hari. 1 hari untuk 1000 hari. Artinya kalaupun seorang menentang berbuat maksiat 1000 hari, itu diazab cuma 1 hari dalam neraka. Kalau 2000 hari, cuma 2 hari. Kalau 3000 hari, cuma 4 hari. Ikhwani fi din a'azakumullah, keyakinan yang batil, yang tidak ada dalam kitab mereka, la fi Taurat wala fil Injil. Berarti itu adalah kedustaan yang mereka ada-adakan. Sehingga Allah katakan dalam ayat ini dengan kalimat wa gharrahum fi dinihim, mereka tertipu dalam agama mereka dengan apa? Maka nu yaftarun, dengan apa-apa yang mereka bikin-bikin sendiri. Iftira. Iftira maknanya kedustaan yang dibuat-buat. Iftarau hadzal qaul, mereka mengada-adakan kedustaan dengan ucapan tersebut. Fadhannuhu haqiqatan, mereka mengira bahwa itu benar, bahwa mereka tidak diadab kecuali 7 hari. Kalau 7.000 tahun, ikhwani fiddin a'azakumullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kurang dari itu berarti kurang dari 7 hari. Apalagi kalau tidak sampai 1.000, berarti hanya ba'dha yaum, hanya separuh hari saja atau sebagian hari. Fa dhannuhu haqiqatan, mereka mengira bahwa itu adalah benar dan itu adalah hakikatnya seperti itu. Wa lam yanjajiru 'anil maharim, maka mereka tidak takut dengan perkara-perkara yang haram. Lianna anfusuhum manathum, karena jiwa-jiwa mereka memberikan harapan pada mereka. Jiwa-jiwa mereka membisikkan pada mereka minnah, harapan bahwa engkau enggak akan diazab kecuali beberapa hari. Kalau cuma 1.000 tahun, hanya sekian. Hanya sehari saja diazab. Wa gharratuhum anna ma'alihim ila jannah, mereka tertipu dengan pikiran mereka sendiri atau kedustaan mereka sendiri bahwa ujung akhir mereka adalah surga. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh Sa'di bahwa mereka kadzabu bidzalik, mereka berdusta. Fa inna hadza mujarrad kadzib wa iftira, itu hanya kedustaan yang diada-adakan. Wa innama ma'aluhum syarra ma'al, sesungguhnya keadaan mereka adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ibnu Katsir rahimahullah menganggap bahwa yang dimaksud diajak untuk berhukum dengan kitab mereka adalah diajak untuk beriman dengan ayat yang memberitakan di dalam Taurat dan Injil akan datangnya seorang nabi, akan datangnya seorang nabi, dan sekarang telah datang. Baik, wahai Yahudi, wahai Nasrani, berhukumlah dengan kitab kalian. Bukankah ada dalam kitab kalian bahwa nanti akan datang seorang nabi yang namanya Ahmad, Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada. Bahkan sampai sekarang pun dalam beberapa bentuk Injil mereka ada. Katanya Injil Barnabas wallahu alam. Ada kata-kata itu. Hanya mereka berkata akan datang orang yang terpuji. Tidak menyatakan Muhammad. Mereka jadikan nama tersebut sebagai sifat. Sehingga kata mereka maksudnya bukan Nabi Muhammad, tapi orang yang terpuji yaitu fulan wa ala. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Idza du'u, kalau mereka diajak ila kitabillah liyahkuma bainahum, untuk dihukumi, tayyib, kita hukumi dengan hukum Allah yang telah Allah turunkan pada kalian. Lihat ayat ini, lihat bab ini, lihat kitab ini. Tidak mau. Mereka berpaling. Tiba-tiba mereka fariqun minhum tawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun. Mereka berpaling dan mereka menolak. Tapi apa hukumnya? Berpaling dari kitab Allah. apa hukumnya berpaling dari ayat-ayat Allah dan menolak ayat-ayat Allah? Ikhwani fi din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perkara ini bukan perkara kecil. Perkara yang terancam dengan ancaman azab kekal di dalamnya selama-lamanya, yaitu kekufuran. Demikian pula yang terjadi pada sebagian kaum muslimin yang ketika dihukumi dengan kitabullah, dengan Al-Quran, dengan qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, mereka menolak, mereka berpaling, dalam keadaan mereka masih yakin bahwa kami akan masuk surga, adapun diadab sebentar saja. Betapa miripnya ucapan mereka dengan ucapan Yahudi dan Nasrani. Betapa miripnya ucapan sebagian kaum muslimin dengan ucapan Yahudi, lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat, bahwa kami enggak disentuh api neraka kecuali beberapa hari saja. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Apakah engkau memiliki ahad, memiliki janji di sisi Allah? Apakah engkau punya berita pasti dari Allah bahwa engkau tidak akan diazab? Ikhwani fi din, a'azakumullah. Sebagaimana Yahudi dan Nasrani tidak memiliki kepastian dan mereka hanya berdusta, demikian pula orang-orang hari ini, mereka tidak punya kepastian. Apakah namamu tercantum di dalam penduduk surga dan kamu lihat catatannya di sisi Allah? Tidak. Terus dari mana kau memastikan? Ya bukan, bukankah saya masih Muslim? Tapi apakah engkau dalam keadaan tetap yakin dengan agamamu ketika engkau berpaling dari Quran, dari Sunnah, dari agama Allah? Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kembali kepada ucapan Syekh Sa'di rahimahullah. Qala, tempat kembali mereka syarra ma'al, sejelek-jelek tempat kembali. Karena tempat kembalinya para mu'ridin, para penentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'aqibatuhum 'aqibah wa khimah. Dan akibat terakhir mereka sejelek-jelek akibat. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan selanjutnya, fa kaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fih. Bagaimana nanti ketika mereka dikumpulkan, atau ketika kami kumpulkan mereka di hari yang pasti. Ay kaifa yakunu haluhum, kira-kira bagaimana keadaan mereka. Ma yaqdumuna alaih, dengan apa-apa yang mereka sudah lakukan di dunia. Halah la yumkin wasfuha, keadaan mereka adalah keadaan yang tidak mungkin bisa digambarkan. Wala yutasawwar qubhuha, tidak bisa digambarkan betapa jeleknya. Lianna dhalikal yaum yaumu tawfiyatin nufus, karena hari itu adalah hari di mana ditepati setiap jiwa perbuatannya, dibalas setiap jiwa perbuatannya. Maka sebab dengan apa yang mereka lakukan. Wa mujazatiha, dan mereka dibalas sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Bil adli, dengan keadilan. Labidul, tidak dengan keboliman. Allah adab mereka dengan keadilan, dan mereka diadab dengan keadilan. Wahum la yudlamun, mereka tidak didzalimi. Wa qad alima anna dhalika ala qadri al-a'mal, dan tentunya sudah diketahui bersama bahwa adab tersebut sesuai dengan amalannya. Kalau amalannya kemaksiatan, tentunya diadab sesuai dengan besarnya kemaksiatan tersebut. Kalau itu kekufuran, maka diadab lebih besar lagi. Kalau ternyata itu adalah kekufuran yang mukhrij minal millah, kekufuran yang mengeluarkan dari agama, ya tentunya diadab seperti layaknya orang-orang kafir. Khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Wa qad taqaddama min a'malihim ma yubayyin annahum min ashaddin nasi 'adaba. Dan sudah dijelaskan bagaimana kelakuan mereka. Sudah dijelaskan bagaimana perbuatan-perbuatan mereka yang menjelaskan bahwa mereka akan diazab dengan asyadda azab. Diazab dengan asyaddan nasi azaban, dengan azab yang paling keras. Apa itu perbuatan mereka yang sudah disebutkan di dalam ayat sebelumnya? Apa itu? Mendustakan ayat-ayat Allah. Yang kedua, yaqtuluna al-anbiya, dan juga yaqtulun orang-orang yang ya'muruna bil qisti minan nas, orang-orang yang memerintahkan kebenaran, orang-orang yang menegakkan kebenaran, orang-orang yang menyuruh amar ma'ruf dan mencegah dari kemunkaran, ternyata mereka bunuh, mereka bantai. Ini barakallahu fikum azim, yang menyebabkan mereka menjadi orang yang paling keras azabnya. Ikhwani fiddin a'azakumullah, khususnya dalam hal ini adalah Yahudi. Latajidanna ashaddan nas adawatan lilladzina amanu al-yahud walladzina ashraku. Kamu akan dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman adalah Yahudi. Walladzina ashraku, dan kemudian kaum musyrikin. Dan kamu akan dapati walatajidanna aqrabahum, kamu akan dapati yang paling dekat adalah yang berkata inna nasara. Karena di antara mereka ada qissisin warruhban, yang ketika dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala mereka menangis. Ikhwani fi din, a'azakumullah, ala kulli hal, Yahudi dan kaum musyrikin adalah yang paling keras permusuhannya terhadap kaum mukminin. Mereka membunuh kaum mukminin, membantai kaum mukminin, menyiksa kaum mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nakfi bi hadha al-qadr, barakallahu fikum. Subhanakallahumma.